Mitra bisnis, banyaknya aturan yang mengatur masalah tembakau membuat industri rokok resah. Malah mereka merasa menjadi sapi perah yang selalu diperas dan hasilnya dimanfaatkan, tapi selalu saja dibikin susah dalam berusaha. Di satu sisi, pemerintah menikmati cukai yang mencapai puluhan triliun rupiah, belum lagi penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi di sisi lain, pemerintah terus saja mengeluarkan aturan yang menjepit industri ini sehingga keberlangsungannya makin terancam. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Sektor Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Daryanto. Pak Daryanto, bagaimana komentar Anda? Ya, mesti ada regulasi yang atur secara tegas ya, yang seimbang. Artinya semua kepentingan pihak industri tembakau dan pihak yang lain yang saat ini kan ada anti rokok, anti tembakau itu juga harus diatur supaya ada keseimbangan dan semua pihak yang berkepentingan kan diajak berpartisipasi gimana. Sebab masalah rokok ini kan yang berkepentingan banyak dari keuangan, ya, pajak, cukai, dari sektor tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, dari sektor pertanian, perusahaan tembakau, cengkeh. Jadi sektor industri, perdagangan banyak sekali. Dan kalau satu hal itu harus secara jelas diatur secara proporsional, seimbang dan adil, ya saya kira enggak ada masalah. Ada yang menyebut pemerintah terlalu tunduk pada kelompok anti rokok, Pak. Makanya itu kan pemerintah sudah berpikir bijak. Kita sudah sebetulnya sudah ada namanya roadmap industri yang dibuat tahun 2007 ya. Jadi dibuat antara Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan. Ya. Di mana ada diatur bahwa masalah-masalah mana yang didahulukan ini kan masalah saling membutuhkan perhatian. Kayak masalah keuangan, cukai yang terus-menerus selalu naik. Kemudian masalah penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian, sektor industri. Ini kan besar sekali. Yang masalah kesehatan yang sekarang ini lagi diuntungkan. Tiga pihak ini kan dalam roadmap sudah diatur mana lebih dahulu kan. Lalu solusinya seperti apa, Pak? Sekarang lagi dibuat rancangan perundangan kan, di Dewan DPR. Ya, jadi nanti ke sana arahnya semua nanti. Ya, ini memang harus ada aturan yang adil dan seimbang. Gitu. Diupayakan ke sana. Kita akan mendorong ke sana. Masyarakat tembakau, masyarakat rokok juga mendorong ke sana. Demikian Daryanto dan saya, Rizal Andika,